Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita melanjutkan terjemahan Fawaidul Fawaid di halaman ke-91, pembahasan mengenai sifat Allah Ta'ala maha mencukupi, maha mengurusi dan membagi-bagi rizki untuk makhluknya. Disebutkan oleh Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah, jika Allah Ta'ala tampak melalui firman-Nya dengan sifat, beberapa sifat berikut, yaitu sifat maha mencukupi para hamba-Nya, maha mengurusi mereka, yaitu nama Allah Ta'ala Al-Kafi, dan maha mengurusi mereka yaitu Al-Qayyum, membagi-bagi rezeki mereka yaitu Ar-Raziq atau Ar-Razzaq, mencegah musibah dari mereka yaitu Al-Mani', kemudian membela para kasihnya yaitu Al-Wali, melindungi mereka Al-Wali atau An-Nasir, serta menyertai mereka secara khusus yaitu Al-Qarib dan juga Al-Qarib dan juga sifat ma'iyah Allah Ta'ala. Jika kita betul-betul memaknai dan menyerapi hal-hal tersebut, maka akan timbul pada diri hamba kekuatan untuk bertawakal kepada-Nya, berserah diri kepada-Nya, serta ridha kepada-Nya atas segala hal yang ditetapkan bagi-Nya. Jazakallahu khairan. Tawakal itu sendiri menunjukkan pengetahuan hamba bahwa Allah maha mencukupi. Pilihan Allah untuknya adalah yang terbaik. Keyakinannya kepada-Nya, kepada Allah Ta'ala, serta keridhaan hamba ini terhadap apa-apa yang Allah perbuat dan tetapkan untuk dirinya. Satu paragraf ini bisa kita jelaskan insyaAllah berfokus pada nama Allah Ta'ala Al-Kafi, yaitu yang mencukupi makhluknya atau hambanya. Allah lah yang mencukupi semuanya. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Dan betapa dabbah, yaitu binatang-binatang, la tahmilu rizqaha, tidak mampu untuk membawa rezeki mereka sendiri, tidak mampu untuk menahan beban rezeki mereka sendiri, melainkan Allah lah yang merizkikan mereka dan juga kalian. Allah yang mencukupi semuanya, jemaah sekalian. Jika Allah Ta'ala tampak melalui firman-Nya di Al-Quran atau melalui hadith-hadith Rasul-Nya dengan beberapa sifat, yang paling pertama disebutkan Ibn Qayyim sifat maha mencukupi hamba-Nya, yaitu Allah Ta'ala bernamakan diantaranya Al-Kafi, yang maha mencukupi, yang memberikan kecukupan. Ya, yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam Nuniyahnya, wa huwa al-hasibu kifayatan wa himayatan. Itu cukuplah dia ya Allah Ta'ala, kifayah dari segi kecukupan, wa himayah dari segi penjagaan. Cukuplah Allah Ta'ala yang mencukupi kita dan menjaga diri kita. Wal hasbu kafil 'abdi kullawan. Ya, itu cukup sebagai pencukup hamba di setiap waktu. Tapi sifat-sifat ini kurang dimengerti oleh banyak dari hamba Allah Ta'ala. Dilupakan, jika diilmui, dilupakan oleh banyak dari hamba Allah Ta'ala, sehingga terbitlah bibit-bibit ketidaktawakalan kepada Allah Ta'ala, kesyirikan. Dan itu diantara yang merajalela di negeri kita ini. Tidak merasa cukup dengan Allah Ta'ala, baik dengan keyakinan bahwasanya Allah Ta'ala memberi rezeki, atau tidak merasa cukup dari segi apa? Melakukan hal yang di luar batas syariat Allah Ta'ala, seperti kesyirikan yang terjadi dan kebid'ahan. Merasa tidak cukup dengan apa yang Allah telah syariatkan kepadanya. Lahirlah kemudian kebid'ahan-kebid'ahan, baik murni bid'ah atau bid'ah yang memang menuju ke kesyirikan, seperti sedekah bumi, sedekah laut. Itu dari kejahilan manusia akan sikap merasa cukup dengan apa yang ada pada Allah Ta'ala, dari takdirnya, dari kemurahannya, dari syariatnya, dan dari janjinya. Orang-orang lebih terilhami dengan perasaan mereka atau dengan syarat tradisional mereka, sehingga merasa bahwasanya syarat ini belum cukup untuk menanamkan maslahat pada diri mereka dan masyarakat, dan menanggulangi mafsadat pada diri mereka dan masyarakat. Jadi, kenapa terjadi hal-hal berupa kebid'ahan dan kesyirikan? Diawali dari merasa belum cukup dengan apa yang Allah telah tetapkan untuknya. Kurang mengimani nama dan sifat Allah Ta'ala Al-Kafi, yang Maha mencukupi. Bahwasanya kalaupun dia melakukan hal yang disyariatkan, cukuplah baginya hal yang disyariatkan. Dan jangan melebihkan dari garis batasan. Justru Allah Ta'ala melarang dari awal sikap berlebihan, al-ghulu, at-tanattu', at-tughyan, mujawazatul had, yang maknanya semuanya sikap berlebihan, itu dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena tidaklah sikap berlebihan dalam beragama melainkan timbul karena kurang percayanya bahwasanya syariat Allah ini sudah cukup untuknya. Seolah-olah masih ada yang kurang gitu syariat Allah. Seolah-olah masih perlu ditambah. Padahal cukuplah Allah Ta'ala sebagai pembuat syariat. Cukuplah Allah Ta'ala sebagai pemberi janji dan yang tak akan mengingkarinya. Itu dari segi hal-hal yang berbau kesyirikan atau kebid'ahan. Belum lagi dari segi bergantungnya qalbu karena kurangnya mengimani sifat Allah Ta'ala yang Maha mencukupi. Maka mulailah qalbu bergantung kepada selain Allah Ta'ala dan bertawakal kepada selain Allah. Walaupun orang-orang ini mungkin ketika membaca Al-Quran di surat At-Talaq, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, فَهُوَ حَسْبُهُ. Maka Allah Ta'ala حَسْبُهُ, cukup untuknya. Ketika sesuatu disebut cukup, maka tidak perlu ditambah lagi. Ya. Ketika sesuatu disebut belum cukup, maka masih perlu diisi. Dan ketika seseorang sudah bergantung pada Allah, maka tidak perlu ada tambahan lagi. Tidak perlu ada sesembahan lagi. Allahu la ilaha illa huwa. Allah Ta'ala yang tiada yang berhak disembah melainkan Dia. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Pasti Allah Ta'ala akan mengumpulkan kalian di hari kiamat, di hari yang tiada keraguan di dalam terhadapnya. Wa man asdaqu minallahi haditha. Siapa lagi yang lebih jujur, yang lebih benar perkataannya dibandingkan perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Artinya, Kalau betul kita mengimani Allah Ta'ala mencukupi, maka ingatlah janji-janji Allah. Tidakkah cukup janjinya Rabb semesta alam untuk kita? Sementara Allah Ta'ala tanpa menjanjikan pun binatang-binatang diberi rizki. Maka apalah lagi dengan yang Allah Ta'ala berikan janji pada mereka. Yang tanpa dijanjikan pun Allah memenuhi hak-hak mereka. Yaitu rizki mereka. Padahal Allah tidak menjanjikan apapun kepada burung. Kepada seluruh binatang. Tidak menjanjikan apapun kepada mereka sebelumnya. Karena mereka tidak menerima perintah dan larangan. Lantas bagaimana dengan yang Allah Ta'ala berikan janji untuk hari akhirat, kehidupan yang baik dan abadi? Maka seharusnya yang diberikan janji ini harus lebih paham dibandingkan binatang tentang masalah rizki, sehingga ia bertawakal kepada Rabbul Alamin, Ar-Razzaq, Al-Qawi, Al-Matin. Kemudian jemaah sekalian, وَمَا يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, yakni cukuplah Allah Ta'ala yang menjadi pencukupnya, sehingga dia tidak menyetarakan Allah Ta'ala dengan makhluknya dari segi kemampuan untuk mencukupi dan memberi. Seandainya seorang hamba bertawakal kepada Rabbnya, sebenar-benar tawakal, menyandarkan kalbunya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan penyandaran yang kuat dan sempurna, dalam hal menghasilkan maslahat atau menghilangkan madharat, maka dia akan merasakan ketenangan yang tidak bisa diterjemahkan oleh kalimat, yaitu ketenangan qalbu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jikapun ia mendapatkannya, maka itu dari Allah. Jikapun ia tidak mendapatkannya, maka pasti Allah menyimpan sesuatu yang terbaik buat dia. Hal seperti ini jemaah sekalian, ketika akidah berbicara bahwasanya Allah lah yang maha mencukupkan, kemudian step berikutnya kalbu bergantung kepadanya, maka akan muncul rasa husnuzan kepada Allah Ta'ala dan su'uzan kepada diri kita yang banyak kelemahannya. Tapi kalau dibalik, ketika seseorang su'uzan pada Allah Ta'ala, kemudian husnuzan pada dirinya, maka mulailah terkikis sikap tawakalnya. Dan ketika dia mulai terkikis sikap tawakalnya, maka lama-kelamaan, perlahan, laun lambat, dia akan merasa bukan Allah Ta'ala yang mencukupi dia. Jadi sesuatu itu kalau dibalik ya, jadinya berputar, jadinya kacau. Maka dimulailah dari mabadinya, yaitu dari tauhid. Meyakini bahwasanya Allah lah yang mencukupi rezeki kita. Sebagian dari orang tua mereka kurang dalam hal ini. Ketika anaknya mau menikah, hampir dekat dengan perzinahan atau semisal itu, tapi orang tua beralasan kamu masih kuliah, alasan kamu belum cukup umur diantaranya. Padahal lulus SMA udah cukup umur sebenarnya. Kamu belum punya kerjaan tetap. Kamu belum ini, kamu belum itu, jangan nikah dulu. Padahal darurat sekali anak itu untuk menikah dengan fitnah yang tersebar di zaman sekarang. Hal kayak gini, penghalangan-penghalangan nikah dengan alasan yang seolah-olah logis dimaksudkan. Tapi ketika melihat anaknya sebenarnya soleh, berusaha untuk apa? Untuk menjaga kehormatannya. Kemudian orang tua ini seolah-olah berusaha untuk memblokir rahmat Allah dan pertolongannya. Ya, seolah-olah berusaha untuk memblokir rahmat Allah dan pertolongannya kepada anaknya sendiri. Bagaimana itu? Kita korelasikan dengan hadis Nabi SAW. Thalathatun haqqun 'ala Allahi 'aunuhum. Ada tiga pihak yang hak, yang wajib di sini, wajib bagi Allah Ta'ala untuk menolong mereka. Yang pertama al-mujahidu fi sabilillah, jelas. Orang yang berjihad fi sabilillah, Allah tolong mereka. Walau hatta mujahid tersebut wafat, tapi pasti Allah tolong. Minimal Allah tolong di barzakhnya, kemudian di akhiratnya. Dan itu sudah cukup pertolongan yang besar. Yang kedua, al-mukatabu yuridul ada. Yaitu seorang budak mukatab yang akan dibebaskan dengan harta gajinya sendiri dan berjanji kepada majikannya untuk membebaskan dirinya sendiri dengan gaji yang tidak perlu dibayar sampai batas waktu tertentu supaya dirinya merdeka. Itu ditolong oleh Allah Ta'ala. Untuk melepaskan dirinya dari perbudakan, itu ditolong oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, an-nakihu yuridul afaf. Orang yang menikah, yang menginginkan al-afaf. Afaf, yaitu iffah, kehormatan dirinya, keterjagaan dari perzinahan. Maka ketika ada seorang anak muda, mau menikah dan minta izin sama orang tuanya, dan alasannya dia menikah betul-betul karena memang ingin menjaga keagamaannya dan kehormatannya. Kemudian orang tuanya beralasan, kamu kan masih kuliah, kamu masih terlalu muda, kamu masih belum punya kerja tetap, dan seterusnya. Maka di sini Allah Ta'ala hendak menolong pemuda ini untuk, Allah Ta'ala ingin menolong pemuda ini. Tapi bapak ini kemudian memblokir pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, ini bapak-bapak yang sebenarnya dalam arti kasar sedang berbuat durhaka kepada anaknya. Ketika dia menemukan anaknya ingin menikah karena menghindari perzinahan atau menghindari maksiat, kemudian orang tuanya memberikan alasan duniawi, maka seolah-olah ada alasan syariat yang tertegakkan, tapi kemudian dipotong alasan syariat itu dengan alasan duniawi. Ini yang disebut apa? Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian lebih suka mengganti yang lebih rendah, mengganti yang lebih baik dibandingkan yang lebih rendah, diambil yang lebih baik malah dibuang? Justru ketika anak ini dapat hidayah dan yakin Allah mencukupinya dan Allah menolongnya, bapak ini malah mengkat. Enggak. Ya. Ini adalah bahasa kasarnya kedurhakaan terhadap anak, jemaah sekalian. Ya. Maka haram atas seorang tua ketika melihat anaknya ingin menjadi soleh dan menjauhi perzinahan dengan cara menikah, kemudian memberikan alasan-alasan yang seolah-olah logis. Tetapi alasan tersebut adalah kedurhakaan sebenarnya kepada anaknya. Kalau misalnya ditimbang, kamu belum cukup umur, nanti ngasih makan apa? Seolah-olah yang memberi makan kepada mantu dan anaknya adalah dirinya, padahal Allah Ta'ala yang selama ini merizkikan semuanya dari kecil sampai tua. Kalau memang anak tersebut betul-betul kita tahu dia ingin menjaga kehormatannya, maka yang menolong dia bukan kita, tapi Allah, dan Allah mewajibkan dirinya untuk itu. Maka ketika Allah melazimkan dirinya untuk itu, kenapa kemudian di antara kita malah justru menebangnya, na'udzubillah. Seolah-olah menantang rezeki Allah Ta'ala. Seolah-olah tidak percaya kepada Allah bahwasanya Allah Ta'ala al-kafi. Dialah yang memberikan kecukupan. Iya. Atau hal-hal lain. Di antara misalnya, perempuan ini misal menjanda. Atau kemudian ada seorang ikhwan laki-laki mungkin mau yang kedua dan seterusnya. Nah, bapaknya kemudian tidak mau, walinya tidak menginginkan itu. Kenapa? Karena ini yang kedua, enggak boleh. Harus cari yang masih single aja. Taib. Dalam Islam itu dilarang enggak? Tidak dilarang, malah justru perempuan ini sedang butuh-butuhnya dengan seorang suami. Hatta yang kedua, ketiga, keempat, selama itu halal. Maka jangan pernah diharamkan kecuali jika memang terindikasi bahaya di balik itu. Tapi kalau memang tujuan mereka adalah al-afaf, yaitu kehormatan dan kebaikan, maka kembali ke hukum asal bahwasanya Allah Ta'ala melazimkan dirinya untuk membantu orang yang mau menikah karena menghindari perzinahan atau maksiat. Begitu jemaah sekalian. Maka ternyata ketika seorang muslim memiliki akidah yang kuat tentang kifayahnya Allah, pencukupan Allah terhadap rezekinya, itu berpengaruh di berbagai lini kehidupannya. Dari masalah pernikahan, dari masalah rezeki, dari masalah kesehatan, pendidikan, sosial, psikologi, semuanya itu. Itu butir-butir yang terlahir dari iman kepada nama Allah, yaitu Al-Kafi. Maka jemaah sekalian, di sini nasihat kita, wajib bagi kita untuk betul-betul meyakini bahwasanya Allah lah yang memberikan kita kifayah, kecukupan. Bahkan sampai sekarang, kita dicukupi oleh Allah Ta'ala, namun betapa kita lupa akan ketercukupan tersebut. Kalau belum cukup sampai sekarang, kenapa kita masih punya mata dua? Kenapa kita masih bisa berbicara? Kenapa lambung kita masih bisa mencerna? Kenapa kita masih bisa kencing, pipis, dan seterusnya? Bukankah semua itu telah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukankah itu semua efek dari sifat Allah Ta'ala mencukupi kita semua? Kenapa sekarang anak kita masih lengkap, masih ada? Tidak kekurangan sebenarnya kita. Yang membuat kita merasa kurang adalah kalbu kita sendiri yang merasa bahwasanya Allah belum mencukupi saya seinginnya saya. Padahal yang kita dapatkan sekarang ini adalah lebih dari yang kita inginkan. Kalau ditelusuri, yang kita miliki sekarang ini adalah lebih dari yang pernah kita cita-citakan. Anda yakin dulu antum ketika masih, dan kita semua, ketika di era 90-an, 80-an, tidak pernah terbayangkan ada handphone seperti ini. Bahkan mendengar handphone aja itu sesuatu yang asing di era 90-an. Yang dulu namanya telepon genggam, bukan handphone kita dengarnya. Telepon genggam. Itu pun cuma kebayang di benak telepon genggam kayak gimana? Telepon tapi digenggam gitu ya. Kayak gimana? Ya gitu masih bingung. Gak pernah bahkan kita mencita-citakan punya hal seperti ini. Tapi ternyata kita punya. Itu lebih dari yang Allah tak, lebih dari kecukupan mimpi kita jemaah sekalian. Itu baru satu poin. Dulu ketika anak mau belajar bahasa Inggris kan di pesantren, dulu anak pesantren memang namanya pesantren pada umumnya, walaupun Al-Irsyad itu tidak begitu memperhatikan bahasa Inggris pada masa itu. Guru pun mengajar bahasa Inggris, ustadznya ya sesesinya aja gitu. Tapi anak berusaha dengan izin Allah Ta'ala untuk berusaha belajar. Sampai kamus aja nasalin. Demi belajar. Dan kamus punyanya Hasan Syadzili itu. Ya yang saya kayak gini, apa bukunya setebelin Hasan Syadzili. Orang-orang dulu tahu tuh ya, kita orang tahu semuanya Hasan Syadzili yang warna kamus Inggris Indonesia itu. Itu adalah bacaan harian anak itu. Bacaan harian anak. Dan sulit mendapatkan edukasi Inggris ketika itu. Nah, sampai kita atau anak-anak sendiri sebenarnya, itu harus ke Salatiga, ke kota. Ke kota untuk ke warnet. Ketika itu warnet lagi booming awal-awalnya. Ya tapi speednya tentu sangat minim kalau dibandingkan sekarang, gak ada apa-apanya. Ke warnet tersebut, ya untuk apa? Untuk nulis-nulis artikel bahasa Inggris ditulis pakai tulisan tangan. Ditulis pakai tulisan tangan, tulis sendiri pakai tulisan tangan. Artikel-artikel Inggris untuk anda terjemahkan di nanti pas balik ke pesantren. Anda terjemahin dengan kamu Hasan Syadzili itu. Gak pernah terbayangkan dengan sekarang belajar bahasa Inggris mudah secara online. Gak pernah terbayangkan. Kemudian setelah lulus bahkan tahun 2005, 2006, 2007 dan seterusnya. Ketika itu untuk warnet aja di Jakarta padahal ketika itu. Ya walaupun sengaja memang karena belum punya kendaraan pribadi. Anda jalan kaki dari Kalibata ke Mampang atau apa itu untuk ke warnet pagi-pagi. Karena ketika pagi itu lancar ya kan. Dulu kan kayak gitu. Dulu warnet kalau pagi lancar karena bandwidthnya terjaga. Orang-orang pada molor atau ke kantor kan gitu. Jadi lancar sekali enak tuh kalau pagi-pagi itu. Habis subuh, ba'da sholat subuh. Langsung jalan kaki anda ke warnet. Di situ belajar bahasa Inggris dan menulis dan seterusnya. Dan mendownload MP3 podcast dari BBC. Waktu itu ada seperti itu. Belajar Inggris. Sampai suatu saat kemudian Allah takdirkan anda jadi guru bahasa Inggris. Kursus bahasa Inggris. Dan dibandingkan dengan sekarang. Ini sekarang mudah sekali untuk belajar bahasa Inggris. Yang tidak pernah anda membayangkan semudah itu. Dulu harus susah. Apalagi kalau zaman 80-an. Ya. Artinya berarti apa yang kita punya sekarang ini lebih dari apa yang pernah kita impikan jemaah sekalian. Walaupun kemudian kembali ke karakter asal manusia. Kurang bersyukur. Kafur. Ya, kurang bersyukur. Nah itu tuh karakter manusia tuh. Dulu waktu masih bujang. Berandai-andai punya suami kemudian dan seterusnya. Setelah punya suami, gak bersyukur. Ya. Dulu waktu masih bujang, belum punya harta, belum punya berandai-andai, punya rumah. Sekarang udah punya rumah, lebih dari yang diimpikan dahulu, gak bersyukur. Ketidakbersyukuran ini membuat terkikis kembali akidah tentang bahwasanya Allah Ta'ala Maha mencukupi. Jemaah sekalian rahimakumullah, kembali masih di masalah Allah Ta'ala mencukupi para hambanya. Hadis Nabi SAW, وَمَنِ اسْتَكْفَى كَفَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّا. Barang siapa yang mencari kifayah, kecukupan, maka Allah lah yang akan mencukupi dia. Kemudian dalam hadis sahih Muslim, kisah seorang ghulam mukmin, seorang pemuda yang beriman, yang tidak mau kembali ke agamanya. Ya. Yang mana pemuda ini kemudian raja ketika itu dengan tentaranya, ya, raja berkata kepada para tentaranya untuk membawa dia ke sebuah gunung, ya, sebuah gunung yang ma'ruf ketika itu, yang tinggi sekali. Maka berkata raja tersebut kepada para tentaranya, "Idza balaghu dhirwatahu fatrahuhu." Ya, liyaqa'a min ra'sil jabali fayamut. Ba'da an ta'ridu 'alayhi an yarji'a 'an dinihi fa in raja'a wa illa fatrahuhu. Itu kata raja tersebut, bawa itu sampai di puncak, suruh dia kembali ke agama lamanya. Kalau misalnya dikembali, maka balik, bawa balik. Tapi kalau misalnya dia kekeh dengan agamanya, agama barunya itu Islam, maka lemparkan aja itu dari puncak gunung tersebut. Maka falamma balagu qimmatal jabal, kata Rasulullah, ketika mereka sampai ke puncak gunung, fatalabu minhu an yarji'a min andinihi, maka mereka pun menyuruh pemuda ini untuk kembali menuju agama lamanya. Aba, maka dia pun menolak. Li'anna al-imana qad waqara fi qalbihi, karena iman itu telah menjadi sakinah di kalbunya. Iman telah menjadi tenang di kalbunya. Orang kalau misalnya sudah tenang kalbunya, itu mau diapain juga ya tenang aja dia. Namanya kalbu sudah tenang kan? Maka wala yumkinu an yatahawwal an yatazahzah. Falamma hammu an yatrahuhu, ketika para tentara tersebut bersiap untuk melempar dirinya, apa kata pemuda ini? Allahumma kfinihim bima syi'ta. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, ikfinihim ikfi. Yaitu, cukupkanlah saya daripada mereka dengan kehendak engkau, ya Allah. Cukupkan di sini, cukupkan dalam artian jagalah saya. Cukupilah penjagaan terhadap saya daripada kejahatan mereka. Bima syi'ta, sesuai dengan kehendakmu, ya Allah. Di sini tawakal yang mutlak. Menyerahkan kaifiyah penjagaan, tata cara penjagaan kepada Allah. Terserah Allah mau kayak gimana kayak caranya. Yang penting saya selamat dari mereka. Saya tercukupi keselamatan saya. Tuh lihat. Kecukupan ini yang melahirkan rasa tawakal dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka farajafallahu bihim aljabal fasaqatu wa halaku. Tiba-tibanya gunung tersebut pun berguncang, akhirnya mereka saling berjatuhan dan hancur matilah mereka. Tapi ghulam ini Allah selamatkan, bayangkan. Itulah kifayah dari Allah Ta'ala. Yaitu penjagaan dan pencukupan dari Allah Ta'ala yang tidak bisa dimatematikakan. Ya. Kecukupan dari Allah tidak bersifat matematis. Tapi kecukupan dari Allah itu berdasarkan masyiah dan kehendak Allah, bukan matematika. Berapa ada orang pedagang menjadi copycat bagi pedagang lain. Tapi soal rezeki itu enggak bisa diatur. Imitasi barang bisa diatur. Rezeki enggak bisa. Ada kalanya dua pedagang sampingan, barang sama, kuantitas sama, kualitas sama, rezekinya beda. Kenapa? Karena pencukupan dari Allah dan rezekinya itu tidak bisa dimatematikakan, tidak bisa dilogikakan, karena bukan berdasarkan logika makhluk, tetapi berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Allah Ta'ala menjaga pemuda ini. Kalau mau dimatematikakan, Atau dilogikakan, ya kalau secara matematika dia cuma satu, tentaranya banyak. Secara matematika satu ngelawan banyak ya kalah lah yang satu ini, apalagi masih muda. Kalau mau dilogikakannya begitu juga, gunung ya bergelombang, bergejolak. Tentara yang sekuat itu saja mereka hancur. Lah ini pemuda ini kok bisa kemudian selamat? Kehendak Allah tidak bisa diatur dengan logika dan perasaan kita. Melainkan terserah Allah dan Allah melindungi pemuda ini. Maka kemudian pemuda ini pun kembali ke raja tersebut. Pemuda ini kembali ke raja tersebut. Maka berkata raja tersebut, "Malladzi ja'a bik? Aina ashabuka? Ada apa dengan kamu kok bisa balik kemari dan mana yang mengirimmu itu tentara-tentaraku itu?" Maka kata pemuda tersebut, "Qad kafanihimullah. Allah Ta'ala telah mencukupkan saya daripada mereka, yaitu menjaga diri saya dari keburukan mereka. Allah yang menjaga saya." Maka kemudian digiringlah dia ini ke jemaah lainnya, yaitu ke tentara lainnya. Dan raja ini memerintahkan agar mereka membawa pemuda ini ke lautan. Silakan naik semacam kapal dan semisal itu, atau safinah, bukan apa safinah, perahu. Naik perahulah. Ya, perahu lebih kecil daripada kapal. Faiza, dan ketika nanti kalian sampai di tengah lautan, ya seperti yang tadi, kalau dia mau kembali ke agama lamanya, maka bawa balik kemari. Tapi kalau dia masih ngeyel, dablek, maka lemparin aja tuh ke tengah lautan. Faiza balagu lujjatal bahri uridu alaihi atau aradu alaihi an yarji'an dinihi. Ketika sampai di tengah lautan, maka para tentara ini pun ya berusaha untuk mengembalikan pemuda ini ke agama lamanya. Tapi ternyata memang tidak bisa, ya, tidak mau. Ya, enggak mau dia. Maka kemudian pemuda ini berkata, Allahummakfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkanlah saya dengan daripada madarat mereka dengan kehendak Engkau ya Allah. Akhirnya terbaliklah safina tersebut, kapal tersebut, dan tenggelamlah dia. Maka Allah menyelamatkan dia. Kemudian tidak secara logika, kok bisa selamat? Ya kalau Allah bisa, kan ya bisa. Kenapa enggak bisa? Gitu kan? Maka akhirnya selamatlah dia dengan penjagaan dan pencukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu jemaah sekalian. Jadi kalau Allah Ta'ala menginginkan pencukupan pada hamba, itu secara kehendak Allah, bukan logika manusia. Hal ini kita tegaskan berkali-kali agar ketika kita berdoa meminta sesuatu, maka jangan berharap bahwasanya kita itu ngatur Allah. Melainkan kita minta. Namanya minta, kalau dikasih alhamdulillah, kalau enggak dikasih ya pikir sendiri gitu kan. Kenapa kok enggak dikasih? Adapun kalau kita minta sama manusia, kalau dikasih alhamdulillah, kalau enggak dikasih mungkin manusia itu pelit atau hal-hal lain. Tapi kalau kita misalnya minta sama Allah, kemudian dikasih, alhamdulillah. Enggak dikasih, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, mungkin sebenarnya sudah dikasih, cuman situ aja enggak nyadarin, bisa jadi. Ya. Mungkin sebenarnya sudah dikasih, namun dalam bentuk lain yang bisa jadi lebih berharga daripada yang antum minta. Atau yang kedua, mungkin tidak dikasih oleh Allah karena Allah Ta'ala mengetahui bahwa jika antum dikasih hal seperti itu, antum akan berbeda nanti jadinya motifnya. Atau hal lain, antum tidak dikasih karena ada harta haram yang antum makan sebelumnya dan seterusnya. Ya, artinya ketika kita minta sama Allah pencukupan, maka husnudzan kepada Allah dan suudzanlah pada diri kita sendiri hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini setiap Ahad sore apa selalu ada kayak gini apa ya? Pas di tengah kajian. Ya. Semoga Allah cukupkan rezeki mereka sehingga Allah berikan hidayah pada mereka. Ya. Tapi insya Allah gak masuk YouTube kan ya? Iya. Kalau masuk gak apa-apa. Ya. Kan bukan anak yang ketimpringan ya mereka. Itu rekaman atau live itu? Live. Serius berarti mereka. Iya. Betawi itu masya Allah ya. Ada ondel-ondel ya? Ondel-ondel itu sebenarnya makhluk yang lemah dia. Dia ada. Masya Allah. Jegrak rambutnya masya Allah. Iya. Ondel-ondel itu kalau kita pasang kaki di depan dia, jatuh dia itu. Kalau jatuh susah bangun dia. Ya. Sebenarnya pengen kapan-kapan gitu anak senggol dikit ondel-ondel gitu ya, sampai ngejengkang di kemberan gitu ya. Tapi ya namanya orang usaha. Taib. ada juga cerita ya ikhwas sekalian dalam kitab Tabaqat Al-Hanabilah karya Ibn Rajab Al-Hanbali. Ana tidak ingat apakah pernah ana ceritakan di sini atau di tempat lain. Di dalam kitab Tabaqat Al-Hanabilah karya Ibn Rajab Al-Hanbali. Ada seorang ulama Hanbali sekitar abad ke-5 Hijriah kalau enggak salah atau iya 5 Hijriah, tahun 400-an kalau tidak salah. Ada seorang ulama yang juga biasa disebut Al-Bazzaz. Al-Bazzaz. Al-Bazzaz ini beda dengan Al-Bazzar. Ada ulama namanya Al-Bazzar ahli hadis. Ada ulama lain namanya Al-Bazzaz pakai zai. Di akhir katanya pakai zai, Bazzaz. Al-Bazzaz ini muda dia. Pemuda tapi berilmu tinggi. Beliau bercerita di kitab Ibn Rajab ini. Disebutkan oleh Ibn Rajab dengan sanadnya. Beliau bercerita. Suatu ketika saya sedang lagi di Mekah. Tinggal di Mekah. Ya. Dan mungkin itu merantau atau gimana. Di Mekah. Ya tentu Mekah zaman dulu sama zaman sekarang beda. Lagi di Mekah dan ketika itu aku sangat lapar. Lapar banget. Gak ada yang bisa saya makan saking kirinya. Gak punya siapa-siapa, gak ada keluarga, masih bujang dan gak ada istri, gak ada anak. Sehingga bingung ini mau kemana gitu. Maka di salah satu jalan di Mekah, saya melihat sebuah kis, yaitu sebuah semacam buntelan, dompet dan semisal itu kecil ya. Mungkin ibaratnya kecilnya seberapa ya, buntelan yang diikat dengan benang terbuat dari sutra. Ya. Atau buntelan itu juga benangnya juga dari sutra. Pokoknya indah pokoknya benang itu. Dan di dalamnya ternyata ada sekalung mutiara. Sekalung mutiara. Mutiara itu mahalnya karena susah nyarinya, Pak ya. Iya kan? Susah. Ya, bukanya juga susah, nemuinya susah. Ya makanya itu yang bikin mahal. Imitasinya banyak. Gampang kok itu mah. Makanya murah. Nah. Jadi mahal banget tuh. Maka kemudian dia melihat itu diambil. Dibawalah ke rumahnya. Taib. Dibawa ke rumahnya itu buntelan kecil. Maka setelah itu dia keluar lagi. Pas dia keluar ada seorang syekh, seorang tua. Yang mengumandangkan suatu pengumuman. Barang siapa yang menemukan buntelan berisikan mutiara, kalung mutiara, dan spek buntelannya seperti ini disebutkan. Maka dia akan menerima hadiah segepok dinar dari saya. Dinarnya berapa anda lupa ya, anda tidak, udah lama anda gak baca cerita ini. Berapa dinar gitu, pokoknya gede lah. Kalau misalnya di sekarang ini udah mungkin ratusan juta atau miliaran. Akan saya kasih itu. Ini menunjukkan bahwa saya mutiara ini tuh berarti berharga sekali bagi bapak tua tersebut. Kemudian pemuda ini berpikir, wah ini persis speknya dengan yang saya dapat. Kalau misalnya kita kira-kira gimana? Tapi hadiahnya gede juga. Hadiahnya entah berapa ratus dinar. Ya ini gede hadiahnya. Kalau sekali dapat hadiah segini, 1 miliar tanpa dipotong sama pajak, ya kan gitu. Itu sudah kaya kita. Kalau anak udah bisnis besar, anak nggak mau pengajian lagi habis itu. Ya udah jadi pedagang besar anak. Ya, masya Allah. Nah, kemudian pemuda ini mengajak syekh tersebut, ayo ke rumah saya, ke kediaman saya maksudnya. Ke kediamannya, diajaklah kemudian, disebutkan oleh pak tua itu ciri-cirinya. Begini ciri-cirinya, taib. Kemudian disodorkanlah, bukankah ini yang kau cari, wahai pak tua, syekh, ini yang kau cari. Ah, ini dia benar, taib. Kemudian, safadol, ambil aja pak. Diambil kemudian dan disodorkan kepadanya hadiah berupa sekian banyak dinar yang harganya mungkin 1 miliar atau lebih kalau sekarang. Maka kata pemuda tersebut, afwan ana, enggak ada ana, enggak terima ini. Maksudnya dinar ini ambil aja pak, saya enggak terima apa-apa. Ini memang ujam, kalau bahasa sekarang memang sudah kewajiban saya gitu ya. Enggak ana enggak terima apapun dari ini hak bapak, bukan hak saya. Tafadhol pak. Dipaksa-paksa enggak mau pemuda ini. Ya. Masya Allah, masya Allah. Akhirnya taib, bapak tua tersebut perlu kemudian pergi. Ya, pemuda ini terus masih aja dalam kelaparan itu Al-Bazzaz. Ya, seorang pemuda yang alim dan bertakwa ini Al-Bazzaz tetap dalam masa laparnya. Ya. Kira-kira cerita sampai situ doang gak pak? Kalau sampai situ ya cuma segitu doang apa coba ya? Belum. Itu baru sepotong. Maka suatu ketika Al-Bazzaz cerita, suatu ketika saya pergi dari Mekah. Saya pergi dari Mekah menuju ke suatu daerah tujuan saya, daerah terjun, tapi dan menaiki apa? Perahu. Dulu zaman dulu perahu ya, kalaupun kapal, perahu itu enggak seperti sekarang ya, terjadwal enak dan mungkin bagus dan seterusnya. Dulu perahu-perahu biasa. Dan di perahu itu ada beberapa orang dan juga muatan demi muatan. Maka ketika naik perahu tersebut, qadarullah, terjadilah badai. Terombang-ambing kemudian dengan gelombang laut, porak-poranda kemudian kapal atau perahu tersebut. Barang-barang bersebaran kemana-mana, aur-auran di lautan. Kalau barang-barang udah aur-auran di lautan, ya udahlah gak bisa diambil. Kayu-kayunya hancur-hancuran. Orang-orang pada tenggelam. Dan Al-Bazzaz ini seorang diri dia mengandalkan sepotong kayu. Ini bukan Titanic. Ya. Dan mungkin Titanic jangan-jangan dari sini ceritanya. Bedanya ketika itu Al-Bazzaz masih bujang. Ya. Maka dia pun betul-betul, ya itu laut dalam loh itu. Laut namanya juga. Dengan seonggok kayu bekas perahu tadi. Ya. Pada suatu ketika kemudian dengan mabuknya dia pun terhempas ke sebuah pulau. Ini udah kayak film animasi kartun aja, terhempas di sebuah pulau nanti ketemu hutan gitu. Enggak, pulau ini memang ada hutannya. Pas dia agak masuk ternyata ada penduduknya. Ada penduduknya. Dia pun datang ke sana. Dia asing, jadi orang asing dan dia duduk di dalam sebuah masjid. Rata itu daerah muslim juga alhamdulillah. Duduk ke dalam masjid. Di masjid tersebut dia diam. Ada orang salat berjamaah kemudian dia diam. Ya kayak orang biasa gak ngerti apa-apa. Di masjid itu kemudian dia suatu ketika membaca Al-Quran hafalannya. Membaca Al-Quran. Ya. Ketika dia membaca Al-Quran, ternyata ada salah satu jemaah yang mendengarnya. Bacanya bagus. Maka jemaah tersebut kemudian bertanya, apa kamu bisa baca Quran? Iya. Bisakah kamu ajari kami baca Quran? Bisa, bisa. Maka kemudian tersiarlah berita tentangnya seantero desa. Akhirnya berbondong-bondong warga untuk baca Quran, untuk belajar Al-Quran. Warga beneran, bukan warga net. Ya, kalau warga net itu kerjaannya ghibah sama debat tok ya. Ya, warga beneran. Ya, bismillah. Maka diajarkanlah baca Quran. Dan dia mendapatkan banyak rezeki dari pengajarannya tersebut. Makanya boleh orang ngajar kajian, baca Quran, mengajarkan Al-Quran itu boleh mendapatkan manfaat duniawiyah darinya, asal memang bukan itu tujuannya. Mulai dia memiliki apa? Memiliki harta lumayan gitu, tapi dia tetap tinggal di masjid. Suatu ketika dia melihat ada beberapa lembaran Al-Quran. Ada beberapa lembaran Al-Quran. Jadi yang sebelumnya orang-orang tuh diajarkan baca Quran itu tanpa teks. Tanpa teks. Ngajarin syafahiyan langsung, yaitu dengan bahasanya apa? Audio talaqi gitu ya. Tapi tanpa teks. Ya. Syafahiyan gitu. Lisan, pakai lisan. Baik, kemudian ternyata di masjid itu tersimpan beberapa lembaran kertas Al-Quran. Dia pun kemudian membacanya. Sambil dia baca, sambil dia membacanya di lisan. Ada jemaah ngelihat, loh, antum bisa baca juga kan gitu. Kalau kita digituin, wah, ini nanya apa ngeremehin gitu kan ya. Antum bisa baca kata-kata huruf-huruf bisa baca juga. Enam, mana bisa baca dalam Al-Quran. Karena ini Al-Bazzaz ini ulama, dia tuh ulama muda gitu. Ustadz muda gitu loh. Ya. Jadi bukan orang yang jahil, orang sembarangan, bukan. Cuman dia enggak menampakkan aja. Namanya orang alim biasanya tawadhu gitu. Dia enggak menampakkan. Maka kemudian akhirnya beliau diminta oleh orang-orang desa itu untuk mengajarkan baca dan tulis untuk pemuda negeri tersebut. Orang tuanya udah enggak, ya kalau kami mah mau bisa baca tulisan Arab atau apa udah enggak begitu bermanfaat, udahlah buat anak-anak muda kami aja. Biar nanti generasi berikutnya bisa lebih edukatif gitu. Akhirnya anak-anak mudanya pun diajarkan baca tulis. Masya Allah, itulah berkahnya seorang yang berilmu tuh jemaah sekalian. Iya. Nah, akhirnya makin mendapatkan harta yang tidak sedikit dari situ alhamdulillah. Mulai yang tadinya mungkin kurus, mulai agak gemukan, mulai cakep lah pokoknya. Ya. Paling ini orang yang hasil orang terdampar, yang Allah selamatkan, yang Allah cukupkan keselamatannya. Dan dulunya adalah pemuda yang sangat kelaparan di Mekah gitu loh. Tapi berilmu dan bertakwa kepada Allah, bertawakal juga. Setelah udah menjadi sayyidun nas, yaitu tuannya mereka, yaitu Pak, orang kalau ngajar itu emang beda, Pak. Ngajar itu orang secara fitrah. Kita itu akan menghormati pengajar gitu loh. Ya, akan menghormati orang yang mengajar gitu loh. Secara fitrah ya, Pak. Hatta ke orang awam sekalipun, tukang parkir itu ketemu pengajar itu tahu itu gurunya atau ustaznya, dihormatin. Secara fitrah seperti itu, Pak. Anda berkali-kali mencoba gitu. Ya, di beberapa kajian Anda pura-pura menjadi jemaah. Ya. Maksudnya pura-pura menjadi jemaah ya bersikap biasa aja gitu. Kayak jemaah biasa. Petugas parkiran panggilannya, "Pak, itu tolong Pak, jangan di situ parkirnya Pak," digituin. Ya, tapi ketika Anda balik kemudian ada beberapa ikhwan yang ngiringin Anda dan Anda diustadkan di situ, petugas parkirnya beda kemudian ngomong, "Masya Allah Ustaz, silakan Ustaz, udah beda. Tadi bapak-bapak sekarang Ustaz." Itu Anda berkali-kali digituin. Karena apa? Ini memang bukan Anda bukan bermaksud untuk diagungkan apa, tapi memang itu yang terjadi. Ketika tahu itu guru, apalagi guru agama, dihormati. Ketika tahu itu majelis taklim, majelis ilmu, itu betul-betul disupport. Sebagian dulu bertahun-tahun lalu Anda masih ingat sekali di gambar Anda ketika di Cilitan besar dulu kita bikin kajian kecil-kecilan buat warga. Kemudian Anda dan teman Anda penyelenggara ini beli gorengan. Ketika ditanya pedagangnya, "Ini gorengan buat apaan?" "Buat majelis taklim." "Iya, buat majelis taklim." "Oh, kalau gitu ditambahin." Itulah memang fitrahnya orang itu sangat suka dengan ilmu, kegiatan ilmu. Walaupun mereka itu enggak mau berilmu, tapi mereka menghormati gitu loh. Taib, maka jadilah pemuda ini sayyidun nas, yaitu orang yang memang Al-Bazzaz ini menjadi tuannya mereka gitu loh. Ya, ulamanya mereka gitu, dihormati. Nah, juga merupakan fitrah jemaah sekalian. Kadang-kadang mad'u, murid, Ya, warga terutama kalau sudah diberikan jasa ilmu oleh guru-guru ini, guru seperti ini, itu pengen berkhidmat kepadanya, pengen memberikan sesuatu, memberikan uang, kadang uang nggak cukup. Akhirnya mereka tahu kan ini, wah dia masih bujang, belum nikah. Nah, kira-kira mau dikasih apa, Pak? Ayo, ayo tebak. Mau dikasih A, istri, B, duit, C, kapal baru atau apa gitu. Mesti istri yang dikasih, ya kan? Rata-rata gitu. Jangankan ustadznya masih bujang. Ustadznya udah menikah aja, masih ditawar-tawarin, gitu kan? Ya gak apa-apa, ya itu bagus-bagus aja, ya. Nah, taib, itu kemudian ditawarin, Syekh, mau gak? Syekh di sini maksudnya guru, ya, ustadz. Ustadz, kami ini ada hajat sama antum, pengen memberikan antum sesuatu nih, gitu. Ya. Ada nih, antum kan sendiri ya, ya butuh perempuan, nikah dan seterusnya gitu loh. Ayolah, datang ke rumahnya, Masya Allah itu perempuan, cakep dan seterusnya. Gurunya itu Al-Bazzaz ini, afwan-afwan, anak-anak kemari itu, enggak mau, bukan nyari itu, anak cuman numpang hidup doang di sini katanya. Dengan tawadu'nya. Dibujuk terus. Ya akhirnya, ya terbujuk juga. Datanglah kemudian mereka bersama-sama dengan beberapa ikhwan, gitu kan, bahasa kita ya. Datang beberapa bapak-bapak dan ikhwan ke rumah perempuan tersebut. Saat di rumah perempuan tersebut, akhirnya nazar dia. Dan ternyata saat nazar, ya wali yang bapaknya sudah gak ada. Ya, jadi ya, ada wali lain dari keluarganya. Maksudnya wali di sini bukan untuk nikah ya, bukan langsung nikah. Nazar dulu baru ta'aruf. Ya, ketika dia membuka mukanya, yaitu hijab untuk mukanya, ya, siapa namanya Al-Bazzaz, pandangan matanya itu terpatuk ke sininya, ke bagian leher atau kalungnya, karena dia memiliki kalung, pakai kalung, ngeliatin kalung tersebut, sementara wajahnya itu sudah nampak, maka terlihatlah raut kecewa di muka perempuan ini, gadis ini. Kecewa, ya enggak kecewa, ya enggak, hancur hatinya kemudian perempuan ini. Kemudian dikeluarin dulu sama beberapa ikhwan lainnya. Pak guru atau Pak ustadz, antum gimana sih? Itu dia kan udah nampakin wajahnya, antum malah ngelihat ke kalungnya gimana? Matre banget ini. Ya, kayak seolah-olah tuh nyari hartanya gitu, bukan nyari nyari gadis ini gitu loh. Maka kemudian lagi ditahdir kayak gitu kan. Al-Bazzaz kemudian cerita ke beberapa ikhwan yang menginterogasinya ini. Bentar, antum gak tahu cerita di balik ini. Kalung itu persis dengan kalung yang pernah saya temukan di Mekah. Diceritakan kemudian oleh Al-Bazzaz kronologinya sampai kelaparannya, sampai dibalikinnya, sampai gak menerima duit berjuta-juta atau sampai miliaran dari bapak-bapak tersebut. Sampai lautan itu diceritakan sampai sekarang sampai di sini. Maka mendengar cerita itu tiba-tiba mereka itu langsung berteriak Allahu Akbar gitu. Ya. Oh, kita teriak kayak gitu. Emang udah zuhur ya, gitu kan? Enggak, teriak kayak gitu karena apa? Takjub mereka, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal kan pada dengar orang, ada apa? Diceritain pada teriak semua Allahu Akbar sekampung takbiran semua. Apa tiba-tiba satu Syawal atau apa ini ya? Takbiran semua. Makanya heran ini Al-Bazzaz. Nanya, Mabikum, kalian kenapa? Kok tiba-tiba kayak gini gitu loh, heran. Gak tahu. Ternyata, wahai Syekh, wahai guru kami, itu gadis tersebut adalah putra dari bapak tua yang kamu temukan di Mekah. Yang bapak tua tersebut ketika beliau sampai ke desa ini dari Mekah, umrah atau haji, itu berkali-kali menceritakan ke penduduk desa tentang seorang pemuda yang mulia hatinya yang menemukan apa gelang ini ya. Ini apa nih? Kalung. Malum enggak pernah memakai jadi agak susah bedain. Ini gelang di sini ya, cincin, kalung, taib. Menemukan kalung mutiara itu diceritakan berkali-kali oleh bapaknya putri tersebut. Yang sampai bapak tersebut berkali-kali doa minta sama Allah. Dan semua penduduk desa ini tahu. Minta sama Allah, ya Allah. Jangan wafatkan saya sebelum saya berhasil mempertemukan antara anak putri saya ini dengan pemuda tersebut, pemuda berhati mulia tersebut. Ya, jadi dreams come true gitu kalau namanya. Ya. Cuman masalahnya lah qadarullah bapaknya wafat duluan. Wafat duluan. Mendengar itu Al-Bazzaz terperangah ya masyaallah bisa kayak gitu. Ya mau enggak mau ya mau udah jodoh ini rutin, udah akhirnya menikahlah mereka. Menikahlah mereka dan dikaruniai dua anak. Suatu ketika istrinya meninggal. Istrinya meninggal, wafat. Kemudian diwariskanlah kalung mutiara tersebut kepada dirinya, ya kan? Yaitu suami ya, zauj. Kemudian juga dua putranya, dua anaknya. Ya, kepada dua anaknya. Zauj dapat berapa kalau misalnya dua anak? Seperempat. Ya, seperempat. Anak baki ya, anak laki-laki. Berarti masing-masing kalau 6 berarti 3 dapat seperempat berapa? 2,5 ya berarti ya. Tapi ala kulihal enggak usah kita bagi waris kayak gitu ya, pokoknya terjadilah gitu. Ya. Nah. Maka qadarullah berapa waktu kemudian kedua anaknya meninggal. Ya, maka jadilah seluruh kalung mutiara itu milik dia. Milik dia. Ya. Jadi yang tadinya kalung mutiara yang mahal tersebut ditemukan di Mekah sekian puluh tahun kemudian akan menjadi milik pribadinya. Bisa seperti itu. Dari mana jemaah sekalian? Kok bisa ditakdirkan seperti ini, ikhwan? Ini cerita bukan dongeng, di kitabnya Ibnu Rajab, di kitab Tabaqat Al-Hanabilah, yaitu kisah-kisah ulama atau apa biografi para ulama mazhab Hanbali. Karena di awal keyakinannya apa? Kalaupun saya lapar, saya mengembalikan hak orang, yang mencukupkan saya bukan hak ini, tapi yang mencukupkan saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka bahkan kemudian Allah cukupkan dan lebih dari apa yang dia impi-impikan. Ya bisa seperti itu jemaah sekalian. Ya. Jam berapa ini? Oh, taib. Kemudian ketika seseorang punya hutang, kita lanjutin tadi. Ketika seseorang punya hutang, maka hendaklah dia berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala agar menyingkap hutang tersebut. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ke seorang budak yang pengen merdeka dari perbudakan itu, tapi dia masih punya hutang, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakanlah, "Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak." Ya Allah, Allahumma kfini, ya Allah, cukupkanlah saya dengan yang halal darimu daripada yang haram. Itu doa supaya segera bisa lunas hutangnya. Wa aghnini bifadlika amman siwak, dan perkayalah saya dengan keutamaan dari engkau ya Allah dibandingkan dari selainmu. Doa ini memang untuk doa hutang, tapi sebenarnya untuk apapun ketika kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan hal yang haram. Maka minta kepada Allah, ya Allah, cukupkan saya dengan yang halal-halal saja ya Allah. Misalnya kita terfitnah dengan perempuan yang bukan istri kita, maka bisa dengan doa ini, ya Allah, cukupkan saya dengan yang halal saja, itu yang merupakan istri sahnya daripada yang haram. Ya begitu. Wa aghnini bifadlika amman siwak, dan buatlah saya kaya atau perkayalah hati saya atau harta saya dengan fadlik, dengan keutamaan dari engkau dibandingkan dengan dari selain engkau.